بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashab Al-Hadith karya Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan terakhir kita membahas keterangan beliau bahwasanya para ulama, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf bersepakat pada dua perkara. Tidak ada perselisihan sedikit pun dari kalangan mereka tentang dua permasalahan utama dalam sifat al-ulu. Yang pertama adalah keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Keyakinan mereka, kesepakatan mereka para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi, ya, di atas arsy-Nya. Di atas langit, di atas arsy-Nya. Dan yang kedua, bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Dua perkara ini dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah bahwasanya para ulama salaf bersepakat, tidak berbeda pendapat di antara mereka sedikit pun pada permasalahan tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya mereka para salaf mengimani dan membenarkan seluruh berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah tentang sifat arsy. Dan juga beliau menyebutkan madhab as-salaf, madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau katakan wa yumirrunahu ala zahirih. Mereka para ulama salaf membiarkan dalil-dalil tersebut, ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka biarkan sebagaimana zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Pembahasan penting yang akan kita ringkas pada pagi hari ini, ya, yang pertama, ya, keyakinan dan madhab para ulama salaf dalam membiarkan nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Apa ini maksudnya? Ya, sesuai dengan zahirnya. Ya, siapa yang tahu? Untuk murajaah. Apa maksudnya membiarkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan zahirnya? Naam. Barakallahu fikum. Dengan para ulama salaf, dan ini adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, ya, menghindari perkara-perkara yang dilarang padanya, yaitu ta'wil, tahrif, dan juga menghindari tamsil, menghindari takyif, menghindari ta'til, ya, dan juga menghindari al-ilhad, ya, al-ilhad. Betul-betul, ya, ulama salaf membimbing kita semuanya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, kita imani, kita benarkan, kita yakini sesuai dengan zahirnya, yaitu lafaz ya yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Maknanya sesuai dengan zahir yang datang, yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Tanpa kita mentamsil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kita harus hindari tamsil tersebut. Dan juga tanpa at-ta'dil, yaitu penolakan, pengingkaran terhadap sifat-sifat tersebut. Kita hindari. Tanpa mentahrif, menta'wil, merubah-rubah, menyimpangkan. Ya, maknanya kepada makna-makna yang lain. Tanpa mentakyif. Ya. Membagaimanakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak mengkhabarkan kepada kita. Iya, oleh karena itu kita kembalikan ilmunya, ilmu kaifiyah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari ucapan beliau, wa yakiluna ilmahu ila Allah. Dan mereka ulama salaf, dan ini adalah akidah mazhab manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah, maksudnya ilmu tentang kaifiyah. Ya, ilmu tentang kaifiyah, bukan makna dari sifat-sifat tersebut. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlu tafwid, al-mufawwidah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan makna-makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan zahirnya. Iya. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Iya. Di sini dan juga dalil-dalil yang lainnya menetapkan di antara sifat Allah, Allah mempunyai dua tangan. Kita tetapkan maknanya sesuai dengan lafaz zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Sifat istiwa dan sifat-sifat yang lain. Iya, kita tetapkan maknanya sesuai dengan zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Tetapi kaifiyahnya, bagaimana sifat-sifat tersebut, kita tidak mengetahui. Inilah yang kita serahkan ilmu tentang kaifiyah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanbih, yang diberikan ya peringatan penting oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Ya, dalam syarahnya beliau mengatakan ya, wa yakiluna ilmahu ila Allah dhanna aw faqat yafhamu ba'dun nas min qawlihi وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ أَنَّهُ يُرِيدُ تَفْوِيضَ الْمَعْنَى لَا هُوَ لَا يُرِيدُ هَذَا وَإِنَّمَا يُرِيدُ هُنَا عِلْمَ الْكَيْفِيَّةِ. Ya, ini penting sekali. Ya. Kata beliau, sebagian manusia mungkin membaca ucapan dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ini, ya, memahami keliru. Ya, sebagian mereka menyangka yang diserahkan ilmunya oleh para salaf kepada Allah adalah tafwid al-ma'na, menyerahkan makna dari sifat-sifat tersebut. Kata Syekh, la, bukan itu maksudnya. Ya. Beliau al-imam as-sabuni rahimahullah tidak menginginkan itu. Ya. Bukanlah yang dikembalikan kepada Allah ilmu tentang makna dari sifat-sifat tersebut. Tidak. Ahlu sunnah menetapkan makna dari sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir yang nampak dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi ya, wa innama yuridu huna 'ilmal kaifiyah. Yang dimaukan, diinginkan, dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf, ulama ahli hadis menyerahkan ilmunya kepada Allah adalah ilmu tentang kaifiyah. Ya, ilmu tentang kaifiyah. Bagaimananya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui, oleh karena itu kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ditambahkan faedah, apa makna dari tafwid? apa makna dari tafwid. Saya nukilkan di sini dari keterangan Syekhuna Fahad Al-Adni rahimahullahu taala wa nas'alullah an yataqabbalahu minasy syuhada dalam kitabnya Fatur Rabbil Ibad Syarh wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad halaman 35. Beliau menyebutkan tentang tafwid. Dan dimulai dari halaman 34. Beliau sebutkan pembahasan tentang tafwid. Secara bahasa, tafwid adalah ar-raddu ila syai'. Ar-raddu ila syai'. Wat-tahkim fihi wat-tawkil. Iya. Mengembalikan kepada sesuatu. At-tafwid mengembalikan, menyerahkan. Itu makna dari at-tafwid secara bahasa. Berarti makna ucapan fawwada ilaihi al-amra ay raddahu ilaihi. Maknanya fawwada ilaihi al-amra adalah raddahu ilaihi, mengembalikan perkara kepadanya. Iya. Ini makna secara bahasa. Secara syar'i, kata beliau, huwa bimakna tafwid lughatan wala farq. Secara syar'i, makna tafwid itu seperti makna dalam bahasa. Tidak ada bedanya. Tetapi, makna, ya, yang diinginkan, yang tersebar di dalam pembahasan ilmu aqidah, bahwasanya termasuk kesesatan yang ada dalam memahami sifat-sifat Allah adalah at-tafwid, maka makna dari tafwid adalah sarful lafzi an zahirihi ma'a adami ta'arrudi li bayanil ma'nal muradi minhu. Saya ulangi, sarful lafzi an zahirihi. Ini tafwid dalam istilah yang beredar, yang dibahas dalam pembahasan ilmu aqidah, yaitu termasuk dari kesesatan yang ada dalam memahami sifat-sifat Allah adalah tafwid, ya. Maka makna dari tafwid adalah sarful lafzi an zahirihi, menyimpangkan lafaz dari zahir yang nampak darinya. Ma'a adami ta'arrudi li bayanil ma'nal muradi minhu. Li bayanil ma'nal muradi minhu. Bersamaan dengannya, tanpa membahas tentang makna, ya, yang dimaukan darinya. Ya. Bal yatruku wa yufawwidu ilmahu ila Allah. Bahkan meninggalkan dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Iya. Bi an yuqala Allahu a'lamu bi muradih. Dengan dikatakan Allah yang lebih tahu tentang makna ucapannya. Iya. Berarti ketika mereka, ya, mendengar, orang-orang ahlu tafwid ini mendengar ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka katakan, ya, Allahu a'lam, ya, bimuradih. Kita tidak tahu maknanya. Ya. Tidak tahu maknanya, katanya. Ya. Bal yadahu mabsutatan, ya, yang menyebutkan tentang sifat, ya, dua tangan bagi Allah, mereka juga wallahu a'lam. Kami tidak tahu maknanya. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Na'udzubillah. Ini kesesatan yang sangat nyata. Berarti konsekuensi batil dari pemahaman mereka yang sesat ini, mereka mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipahami maknanya. Padahal Al-Qur'an adalah petunjuk. Iya. Dan bimbingan pembimbing bagi seluruh manusia. Iya, hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Tetapi mereka mengatakan tidak dipahami. Ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang tidak dipahami maknanya. Karena mereka ketika menghadapi, ya, membaca, mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka katakan, wallahu a'lam bi muradi. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini mazhab apa? Tafwid. Ini mazhab tafwid. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukilkan di sini, ya, dari kitab beliau Dar At-Ta'arud, Dar'u Ta'arudin Naql wal Aql. Naam, Dar'u Ta'arudil Aql wal Naql, kata beliau Al-Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna qawla ahli tafwid الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. Kata beliau, sesungguhnya ucapan ahlu tafwid yang mereka menyangka diri-diri mereka mengikuti sunnah dan salaf, sungguh ucapan mereka ahlu tafwid ini termasuk dari sejelek-jelek ucapan ahlul bid'ah dan ahlu al-ilhad. Termasuk dari ucapan yang paling jelek, yang paling buruk dari kalangan ahlul bid'ah dan dari kalangan ahlu al-ilhad. Iya. Jadi jelas perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu tafwid. Ahlu sunnah ketika membaca, mendengar ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, menetapkan sesuai dengan zahirnya, menghindari tamtsil, menghindari ta'til, menghindari takyif, menghindari tahrif, menghindari ilhad. Mereka betul-betul mengimani seluruh yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Mereka benarkan. Iya. Dan mereka menetapkan makna-makna dari dalil-dalil tersebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan zahir yang nampak darinya. Iya. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ilmu tentang kaifiyahnya, ya, bagaimana sifat-sifat tersebut, Allahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, kaifiyah, bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita serahkan ilmu tentang kaifiyah tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara gaib yang tidak dikabarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun ahlu tafwid, mereka menyerahkan ilmu tentang makna-makna sifat tersebut pada Allah dan juga kaifiyahnya. Ini kesesatan dari ahlu tafwid. Iya. Menganggap hadis-hadis tentang sifat dan ayat-ayat tentang sifat itu tidak diketahui, tidak dipahami maknanya, oleh karena itu harus diserahkan ilmunya tentang makna-makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas perbedaan antara ahlu sunnah, ya, sunni salafi dengan ahlu tafwid. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita membaca ayat matan berikutnya. Qala al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki qala haddathani Muhammad ibn Dawud ابن سليمان الزاهد قال أخبرني علي ابن محمد ابن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى ابن بشر الوراق قال حدثنا محمد ابن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أمه an ummi Salamata fi qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa qalat al-istiwa'u ghairu majhul wal-kayfu ghairu ma'qul wal-iqraru bihi imanun wal-juhudu bihi kufrun. Beliau al-Imam As-Sabuni sebagaimana para ulama al-mutaqaddimun, ulama-ulama zaman terdahulu, mereka menulis kitab-kitabnya dengan membawakan sanad periwayatan, mengambil ilmu tersebut dari gurunya, yang diambil ilmu tersebut oleh gurunya dari gurunya lagi, dan seterusnya dari sumber-sumber ilmu tersebut. Iya, ini biasa kita dapati dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama al-mutaqaddimun. Mereka menulisnya dengan lengkap membawakan sanad, iya, yaitu apa? Silsilatul ruwat al-musilah ila matan. Iya, yaitu mata rantai para perawi yang meriwayatkan, ya, kepada matan. Apakah itu ucapan Nabi, hadis, ya, dari Nabi SAW, atau ucapan dari sebagian para sahabah, atau ucapan dari para ulama salaf setelahnya. Maka di sini al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, ya, sampai kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sahabiyah, ya, dari wanita-wanita sahabah radhiyallahu anhunna jami'an. Naam. Dan kebiasaan para ulama ketika telah menyebutkan sanad, maka mereka berlepas diri dari tanggung jawab terhadap kesahihan atau kedhaifan suatu hadis. Sebagaimana ucapan sebagian mereka, man asnada laka faqad bari'at dhimmatuh. Ya, barang siapa yang telah memusnadkan kepada anda suatu hadis, suatu periwayatan, maka telah terlepas beban tanggung jawab darinya. Dan sebagian mereka mengatakan, man asnadalaka faqad ahalak. Barang siapa yang telah memusnadkan kepada anda sebuah periwayatan hadis, maka berarti telah menyerahkan hukumnya kepada anda. Apa maksudnya? Orang-orang yang setelahnya, yang ingin mengetahui apakah sahih atau tidak, ya, dari periwayatan yang dinukilkan, yang dikhabarkan tersebut, maka mereka melihat, mencari, membahas, melihat sanad-sanadnya, para perawinya, dengan syarat-syaratnya apakah terpenuhi bahwasanya hadis itu atau asar tersebut sahih atau dhaif. Ini tugas yang telah diserahkan oleh penulis kepada orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu, ya, barang siapa yang telah memusnadkan, apa memusnadkan? Al-musnad, al-muttasil, al-marfu', yaitu suatu hadis yang telah, ya, dimusnadkan, artinya hadis tersebut muttasil, bersambung sanad-sanadnya, dan marfu', disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau di sini, ya, disebutkan, ya, kepada para sebagian sahabah, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Toha ayat kelima. Oleh karena itu, orang-orang yang setelahnya, mereka lah yang harus mencari sahih atau tidak periwayatan yang dibawakan. Adapun mereka, ya, sudah terlepas dari tanggung jawab. Setelah meriwayatkan suatu hadis, ini sanad saya, haddatsana fulan, fulan, fulan, dan seterusnya, sampai kepada Rasulullah SAW atau atar kepada sahabah atau yang setelahnya, maka mereka telah berlepas tanggung jawab darinya. Iya, karena telah memberikan kepada para pembaca, murid-muridnya, sanad dari periwayatan tersebut. Dan atsar ini disebutkan oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Mujahid Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, bisa dilihat di paragraf terakhir dalam syarah, paragraf terakhir dalam syarah matan ini, beliau mengatakan nisbatu hadzal qaul ila ummi Salamata fihi dha'fun. Iya. Penisbatan, penyandaran ucapan ini Apa ucapan apa? Ucapan al-istiwa. Al-istiwa'u ghairu majhul. Wal-kaifu ghairu ma'qul. Wal-iqraru bihi imanun. Wal-juhudu bihi kufrun. Penisbatan, penyandaran ucapan ini kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, fihi dha'fun. Ada kelemahannya. Namun maknanya benar. Dan telah sahih, kata beliau di sini juga, telah sahih penukilan dari tafsir ayat tersebut atau ucapan yang semakna dengan ini, al-istiwa ghairu majhul ila akhir, dari ucapan al-imam Malik dan juga dari gurunya al-syeikh Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Telah sahih tetap penukilan dari mereka, al-imam Malik dan juga gurunya Rabi'ah ibnu Abdurrahman, ucapan yang sangat terkenal tersebut yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah utama dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan al-istiwa'u ghairu majhul wal-kaifu ghairu ma'qul wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa' ghairu majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Berarti ghairu majhul maknanya maklum. Yaitu al-istiwa' maklum, diketahui maknanya. Dari mana? Dari bahasa Arab. Dilihat dalam zahir yang nampak dari dalil-dalil tentang sifat al-istiwa, maklum, diketahui maknanya. Maknanya istaqarra wa sa'uda ala wartafa'a. Ala wartafa'a, tinggi. Istaqarra, tinggal. Wa sa'uda, naik. Ini makna-makna yang disebutkan oleh para ulama dalam makna al-istiwa. Al-istiwa ghairu majhul. Al-istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Wal-kaifu ma'qul. Wal-kaifu ghairu ma'qul. Wal-kaifu ghairu ma'qul maknanya, dan kaifiyah dari sifat al-istiwa tersebut tidak diketahui. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak mengkabarkan kepada kita tentang kaifiyah dari sifat al-istiwa tersebut. Oleh karena itu kita serahkan ilmu tentang kaifiyah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqraru bihi imanun, dan menetapkan sifat al-istiwa adalah keimanan, wajib bagi kita semuanya. Wal juhudu bihi kufrun, dan menentangnya, menolaknya, mengingkarinya, ini adalah kekufuran. Wal iyadu billah. Naam. Inilah kaidah penting sekali bagi kaum muslimin dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku, ucapan ini, pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat mendengar, sifat melihat, dan sifat-sifat yang lain. Maka kita katakan seperti ucapan Imam Malik dan juga Imam Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Yang menjadi kaidah penting dalam masalah ini. Sifat tersebut maklum, diketahui maknanya. Sesuai dengan yang nampak dari dalil-dalilnya. Tetapi kaifiyah dari sifat-sifat tersebut tidak kita ketahui. Kita serahkan ilmu kaifiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengimaninya, menetapkannya adalah kewajiban. Itu adalah keimanan yang wajib bagi kita semuanya. Bagian dari tauhid al-asma wa sifat. Penting sekali. Termasuk dari pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Menentangnya adalah kekufuran. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah suatu perkara bid'ah. Naam. Lihat paragraf yang ketiga dari keterangan Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah. Wa hadhihi ba'dun min al-anwa' al-kathirah التي يستدل بها أهل السنة على إثبات هذه الصفة العظيمة وهي علو الله على جميع خلقه واستواءه على عرشه. Dan ini adalah sebagian dari berbagai macam bentuk dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh ahlus sunnah dalam menetapkan sifat yang agung ini, yaitu sifat ulu, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, dan juga istiwa Allah di atas arsy-Nya. Waqad kafaru man yunkiru hadhihi sifata, dan mereka ahlus sunnah ya telah mengkafirkan setiap orang yang mengingkari sifat ini, sifat al-ulu wa sifat al-istiwa, yaitu sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah, dan sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Ya, barang siapa mengingkari sifat tersebut, maka dia telah kafir iyadan billah. Li'annaha min a'zami sifatillahi au a'zamiha, karena sifat tersebut adalah termasuk dari sifat-sifat Allah yang paling agung, atau bahkan yang paling agung. Wa li hadza tajidu Ibn al-Qayyim fi kulli kutubihi takriban yalhaju bi hadhihi sifati wa la siyama sifat al-ulu wa alafa fiha kitaban sammahu Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah wa alafa fiha al-Imam al-Zahabi al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar wa Ibn Taymiyah alafa كتبا يثبت فيها هذه الصفة ويسوق الأدلة الكثيرة وكلهم يسوق الأدلة لقمع هذه الشبه التي يتعلق بها أهل الضلال. Ya. Oleh karena ini pentingnya sifat al-ulu, sifat al-istiwa, sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas ya, seluruh makhluknya. Sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Karena pentingnya sifat ini, ya, engkau dapati para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, di dalam setiap kitab, ya, beliau gemar sekali menyebutkan sifat-sifat ini. Terlebih-lebih sifat al-ulu. Ya, beliau menulis sebuah kitab yang beliau beri judul Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Iya, terdapat dalil-dalil yang banyak yang beliau sebutkan ya tentang sifat al-ulu dan sifat al-istiwa di atas arsy-Nya. Ya, istiwa Allah di atas arsy-Nya. Dan juga Al-Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab khusus dalam permasalahan ini yang beliau beri judul Al-Ulu lil-Aliyyil Ghaffar. Dan begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab-kitabnya ya yang banyak. Dan terdapat faedah-faedah di antara kitab-kitab tersebut. Ya, beliau menetapkan sifat ini. Sifat al-ulu. Sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Dan beliau bawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Setiap dari para ulama tersebut. Ya, membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, untuk menghancurkan syubhat-syubhat. Yang ya, bergantung padanya. Ya. Ahlu dolal, orang-orang sesat. Ya, dari kalangan ya, ahlu at-ta'wil, ahlu at-tahrif, dan yang lainnya dari kalangan nufat. Ya, dari kalangan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'ul adillah allati yandariju tahta kulli naw'in minha mufradatun wa adillatun awsalaha Ibn al-Qayyim fi ijtima'il juyush al-islamiyah إلى واحد وعشرين نوعا وأوصلها في الصواعق المرسلة إلى نحو أربعين نوعا من هذه الأنواع التي يندرج تحت كل نوع منها أدلة. Dan jenis-jenis dalil yang ya bercabang dari ya dalil-dalil tersebut, ya dalil-dalil yang lain yang sangat banyak telah dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, dan beliau kumpulkan sampai pada 21 jenis dalil. Ya, 21 jenis dalil. Setiap jenis dalil, ya di bawahnya terdapat dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, yang sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kalau dikumpulkan dalil-dalil tentang hal tersebut, mencapai kurang lebih 1000 dalil. Mencapai kurang lebih 1000 dalil. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 21 jenis dalil. Ingat, bukan 21 dalil, tetapi 21 jenis dalil. Setiap dari jenis dalil, di bawahnya terdapat dalil-dalil yang sangat banyak. Dan juga, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya yang lain, As-Sawa'iq, yaitu As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya, beliau ya, sebutkan sampai 40 jenis dalil. Ya. Dan setiap jenis dalil, terdapat dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, beliau bawakan di sini, Al-Syeikh Al-Muhaddith Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Hafizahullah, 3 jenis dalil. Yang lainnya bisa dirujuk dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi. Ya. Yaitu, yang pertama, kata beliau, At-tasrihu bil-fauqiyah. Ya. Penegasan, ada jenis dalil yang pertama, yang disebutkan, yaitu penegasan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di atas langit. Seperti, ya, di dalam jenis dalil ini terdapat dalil-dalil yang banyak. Di antaranya, dalam surat An-Nahl ayat 50, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 18, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ya, التصريح بأنه رفيع الدرجات. Ya, ini menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di atas seluruh makhluk-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yang ketiga, jenis dalil yang ketiga, وَمِنْهَا التَّصْرِيحُ بِعُرُوجِ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِ وَالْأَرْوَاحِ إِلَيْهِ وَنُزُولُ الْأَمْرِ مِنْهُ وَنُزُولِ الْأَمْرِ مِنْهُ وَسُعُودِهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسُعُودِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yaitu penegasan, jenis dalil yang ketiga, penegasan, ya, naiknya para malaikat kepadanya, ya, kepada Allah, berarti menunjukkan Allah di atas langit karena malaikat naik, ya, dan juga ruh-ruh naik kepadanya menunjukkan Allah di atas langit, ya, dan juga turunnya perintah darinya, ya, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, ya, dan juga naiknya, ya, perkara-perkara dan juga kalimat yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan hamba yang dibawa oleh para malaikat sebagaimana yang telah datang penjelasannya pada waktu yang lalu, ya, diserahkan oleh para malaikat amalan-amalan manusia tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa naik. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, dalil-dalil yang lainnya bisa dilihat dalam kitab-kitab yang ditunjukkan oleh beliau al-imam al-syeikh al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, yaitu kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah dan juga As-Sawa'iq al-Mursalah dan juga kitab al-Ulu lil-Aliyyil Ghaffar. Ya, ini sebagai isyarat bagi, ya, permasalahan tersebut bahwasannya banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan sifat al-ulu, sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya sampai ia mendekati atau kurang lebih 1000 dalil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.